بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.